Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: al-aslul awwalu ma'rifatul 'abdi rabbahu. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. طيب baca syarahnya. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فَإِذَا سَأَلَ سَائِلُ فَقَالَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ هَذَا رَبُّ الْجَمِيعِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَالَمُونَ jami'ul makhluqati kulluhum alamuna al-jinnu wal-insu wal-baha'imu wal-jibalu wal-ashjaru kulluha alamun. Qala ta'ala: inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal-ardu fi sittati ayyam summa stawa ala al-arsh yukshil layla wal-nahara yatlubuhu hathitha wal-shamsa wal-qamara wal-nujuma musakharatin bi-amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin fahuwa rabbul jami'i lahul khalqu wa lahul amru wa huwal mustahiqu bi an ya'budu wa lihada qala subhanahu: ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum al ayata wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-asul al-awwal faqala al-muallif al-syeikh al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab: ma'rifatul abdi rabbah fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, asal yang pertama ini pembahasan yang risalah keempat dari usul salasa yang wajib diketahui oleh setiap hamba, ya, yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatul abdi rabbahu. Rabbahu itu maf'ul bih dari ma'rifah. Ya, ma'rifah dia masdar beramal amal fi'il, maka rabbahu itu maf'ulun bihnya. Maka pengetahuan hamba akan rabbnya. Fa'idha kila laka, apabila ditanyakan kepada anda, ya, lihat di syarah Syekh Ibn Baz menjelaskan, faida sa'ala sa'ilun, apabila ada sa'ilun, orang yang bertanya kepada anda, mar rabbuka, siapa rabbmu, ya, rabbi Allah, rabbku adalah Allah, alladhi rabbani, yang rabbku adalah Allah, yang telah mentarbiyah aku, yang telah mentarbiah aku, ya, yang telah mentarbiah, mendidikku atau memberikan rezeki kepadaku, menciptakanku, ya, wa rabba jami'a al-alamin, dan yang telah mentarbiah seluruh alam ini. Alamin itu mulhaq jamak mudzakkar salim. Antum sudah kenal bab ma'rifati alam mithali i'rab. Kalau jamak mudzakkar salim, ya, dia majrur, apa tanda i'rabnya? Ya, dia itu majrurnya karena mudhofun ilaih, karena bil mudhof, karena dia sebagai mudhofun ilaih. Wa rabba jami'al alamin, karena dan rob, ya, dan Allah lah rob yang telah mentarbiyah seluruh alam ini. Bini'matihi, dengan nikmatnya. Perhatikan nikmah walaupun mufrad, nikmah, nikmatun, jamaknya ni'am. Walaupun mufrad, tapi ketika diidofahkan maknanya adalah jamak. Maka bini'matihi, dengan segala nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dialah ma'budi, sembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, aku tidak memiliki sembahan selainnya. Dalilnya ialah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat di footnote nomor 2 halaman 46. Ya, Syekh bin Baz menjelaskan. Di sini Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya. Faqul rabbi Allah, maka katakanlah Rabbku adalah Allah. Ya. Rabbku adalah Allah. Wa rabb wa alladhi rabbani, yang telah mentarbiyah aku. Ya. Ya. Yang rabbani itu ya yughzini, yang telah memberiku rezeki, bi rizqihi. Ya. Wa yakhluquni, yang telah menciptakanku, itu maknanya. Ya. Itu makna mentarbiyah. Yang telah memberikan rezeki, menciptakanku, memberikan rezeki kepadaku, itu kita maknai demikian. Makna itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di Syarah Usul Salasah. Ya. Syekh menjelaskan di sini, huwallazi yurabbi jami'a ibadihi bini amihi yughzihim bi rizqihi yakhluquhum ba'da an lam yakunu syai'an madhkura. Itu kata Syekh Shalih Fauzan. Yang telah memberikan rezeki kepadaku, ya, ya, yang telah menciptakan aku setelah sebelumnya aku ini, seluruh makhluk ini bukanlah apa-apa yang disebut, Bapak, bukanlah sesuatu yang pernah disebut-sebut. Taib. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, mana lagi itu? Wa huwa ma'budi, dialah Rabb. Aku laisa li ma'budun siwahu, aku tidak memiliki sembahan selainnya. Ya. Wa huwa wa hadha rabbul jami'. Allah inilah rabb semuanya. Semesta alam ini. Ya, kama qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabb semesta alam. Alamun jami'ul makhluqat. Alam itu semua adalah seluruh makhluk. Kulluhum alamun, semuanya adalah alam. Ya, alamun. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti akan menyebutkan kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah adalah alam, makhluk. Alam, makhluk. Arsy makhluk. Semua selain Allah, zatnya, sifatnya itu adalah makhluk. Ya, semua adalah makhluk. Paham sini ya? Semua selain Allah. Kalamullah itu bagian dari sifat Allah. Zat tidak terpisahkan dengan zat, maka bukan makhluk. Ya. Nah, adapun selain itu makhluk. Semua selain Allah dan yang berkaitan dengan sifat Allah, maka itu adalah makhluk. Malaikat makhluk, langit makhluk, bumi makhluk. Ya. Al-jinnu wal-insu wal-baha'imu, apakah jin, manusia, hewan ternak, wal-jibal, gunung-gunung, wal-asjar, pepohonan. Kulluha alamun, semuanya adalah alam, makhluk. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal-ardha fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu tempo 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Yughshil laila an-nahar. Dia menutup malam kepada siang. Yatlubuhu hasisa. Ya, dan mengikutinya hasisan, sari'an, dengan cepat. Wasyamsu wal qamar, asy-syams itu ma'tuf kepada samawat, ma'tuf ala mansub, mansubun misluhu. Ya. Ya, dialah pula Allah yang menciptakan matahari wal qamara dan bulan wan nujuma, bintang-bintang, musakharat musakharatin bi amrih, yang semuanya ditundukkan dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru, ala maka ketahuilah lahul khalqu, milik Allah lah penciptaan, wal amru dan perintah milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, tabarakallah maha suci Allah rabbul alamin. Fahuwa rabbul jami'i, maka Allah rabb semuanya. Lahul khalqu, milik Allah lah penciptaan, enggak ada yang menciptakan selain Allah, hatta perbuatan manusia. Nanti di pembahasan beriman pada takdir kita bahas ini, masalah ini. Kita imani takdir bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Ya, hatta perbuatan manusia. Ya, yang kafir perbuatan manusia? Iya. Berarti manusia kasihan amat dong. Perbuatannya diciptakan oleh Allah, dia kafir masukin neraka. Allah berikan mereka pilihan. Ya, ikhtiar. Allah berikan mereka irodah, keinginan. Allah berikan mereka kudroh, kemampuan untuk mau melaksanakan atau tidak. Wahadainahun najdain. Namun mereka memilih selain dari itu. Walaupun pilihan mereka pun juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, nanti di pembahasan takdir, milik Allah lah penciptaan. Karena kalau ada orang yang berpendapat dengan pendapat Mu'tazilah, Qadariyah, bahwa oh enggak kok perbuatan kita itu diciptakan oleh diri kita sendiri, berarti orang ini mengisbat, menetapkan ada pencipta selain Allah. Yaitu apa? Diri dia sendiri yang menciptakan perbuatannya. Ya. Maka inilah kesesatan. Ya, maka diantara ya maratib, tahapan ya marhalah tahapan beriman pada takdir, empat keimanan. Mengimani ilmu Allah, mengimani kitabah penulisan takdir, mengimani al-khalq penciptaan, semuanya diciptakan oleh Allah. Baru yang terakhir masyiah. Eh Chandra, baru mulai udah ngantuk. Cuci muka sana. Ayah, baru mulai kerjanya udah ngantuk. Ya. Mana lagi tadi? Tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Mana lagi? Wa huwal mustahiqqu ay yu'bada, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Walihada qala subhanahu, oleh karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nas ubudu rabbakum, al-ayata. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Maka mengapain kita beribadah kepada selain Allah? Orang yang menciptakan kita dan semua orang-orang sebelum kita, bahkan sesudah kita, ya, itu diciptakan oleh Allah. Bahkan tuhan-tuhan palsu yang disembah orang-orang kafir itu pun makhluk ciptaan Allah. Ngapain kita beribadah kepada mereka? Maka manusia yang paling tidak berakal adalah musyrikun. Ya, manusia yang paling tidak berakal adalah siapa? Musyrikun, kafirun. Oh, tapi orang kafir pintar dunia. Pintar dunia itu buat apaan kalau enggak bisa menalar? Ya. Sesuatu yang paling konkret, sesuatu yang paling real, sesuatu yang paling bisa dicerna dengan akal. Ya. Ada orang kafir nyembah dewa. Dewa itu siapa? Lagi dewa itu. Nah, dewa apa? Dewa Brahma, dewa Hanuman. Dewa Hanuman dewa bukan sih? Dewa. Nah, dewa apa dia? Dewi Sri. Versi akhwat. Apa lagi itu? Ya. Makhluk itu jin-jin semua. Ya, itu jin. Siddhartha Gautama manusia. Itu manusia. Buddha. Hatta Yesus Kristus. Nabi Isa manusia. Makhluk. Ya, enggak diibadahi. Ya. Maka yang manusia yang paling tidak berakal, makhluk yang paling tidak berakal adalah musyrikun. Musyrikun. Ya, makanya di fase Mekah itu ayat-ayat tauhid uluhiyah Allah berdalil dengan ya, ayat tauhid rububiyah. Ya. Allah berdalil banyak itu kayak tadi, ya yuhannas ubudu rabbakum. Ini perintahnya untuk beruluhiyah. Bertauhid uluhiyah, beribadah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah. Alladzi khalaqakum waladzina min qablikum. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tuh, berdalil dengan tauhid ya rububiyah untuk mencapai target tauhid uluhiyah. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, takut beribadah kepada Allah. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dialah Allah sembahanku, aku tidak memiliki sembahan selainnya. Ya. Sesembahan selainnya yaitu yang diberikan ibadah kepadanya. Ya. Yang diberikan ibadah kepadanya. Oh, saya enggak pernah kok sujud kepada selain Allah. Iya, tapi Anda memberikan sesaji kepada selain Allah. Berarti Anda punya sembahan selain Allah. Siapa saja yang beribadah kepada sesuatu dari jenis ibadah apapun, sesuatu itu siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam bentuk apapun, berarti dia punya sembahan selain Allah. Semisal kuburiyun, orang-orang yang suka beribadah kepada kuburan, mereka memberikan ibadah kepada penghuni kubur. Apakah dalam bentuk istighosah, isti'anah, menyembelih, tawaf, dan yang lainnya, dari segala macam kesyirikan yang mereka lakukan, berarti mereka punya sembahan selain Allah. Dan musyrikin Quraisy demikian. Ya, dan musyrikin Quraisy itu mengakui mereka punya sembahan selain Allah, walaupun mereka beribadah pada Allah. Namun di waktu yang lain, tempat yang lain, kesempatan yang lain, mereka juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu pun tujuannya ditujukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Atau minimal agar zat-zat Tuhan palsu yang mereka ibadahi nanti diharapkan memberikan pertolongan mereka di sisi Allah, memberikan syafaat. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Ya, mereka katakan ini pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Atau alasan mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada wali-wali ini kok, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Kelihatannya masuk akal, namun ini enggak. Apalagi kesyirikan yang terjadi ketika orang-orang mendekatkan diri kepada jin, kepada setan, kepada entah siapa yang namanya Nyi Roro Kidul, dengan anggapan dia penguasa pantai selatan. Ini udah syirik uluhiyah, syirik rububiyah. Kalau musyrikin Quraisy, mereka mengimani rububiyah. Nanti antum belajar setelah khatam kitab ini, kita belajar insyaallah Al-Qaidul Arba, empat kaidah memahami tauhid dan syirik. Syarah Syekh bin Bas juga di sini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah pertama menyebutkan bahwasanya tauhid rububiyah yang diadopsi, dianut oleh musyrikin Quraisy, ya, lam yudkhilhum fil Islam. Itu enggak memasukkan mereka ke Islam. Padahal mereka sudah meyakini Allah menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Tahu mereka. Bahkan mereka tahu Allah itu wahuwa rabbul arsh al-azim. Allah rabb arsh yang agung. Mereka tahu itu. Ya. Namun karena mereka beribadah pada Allah, tapi juga beribadah pada selain Allah, kafirlah mereka. Dan mereka sadar ketika mereka memberikan ibadah kepada selain Allah, mereka tahu ini sedang memberikan ibadah kepada ilah, kepada makhluk, ma'bud, sembahan yang lain. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka, ya yuhannas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah yang mereka paham maknanya. Konsekuensinya mereka tahu. Makanya mereka enggak mau ngucapin, bukannya mereka enggak mengakui Allah, mereka tahu Allah. Mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya, mereka mesti beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh memberikan ibadah kepada ilah-ilah yang lain. Mereka paham itu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru, "Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu," mereka mengatakan, "Aja'alal aliha ilahan wahida? Inna hadza la syai'un ujab." Kata mereka, "Apakah orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan Tuhan-tuhan yang banyak itu? Tuhan itu sembahan kita banyak. Allah ada. Ya, bahkan mereka ditanya, kamu nyembah berapa Tuhan kamu? 7, satu di langit, 6 di, satu di atas langit, 6 di bumi. Ya. Mereka tahu, mengaku ini ilah kami, ilah kami, ilah kami, sembahan kami. Tapi niatnya, ya, mendekatkan diri mereka kepada ilah yang satu, yaitu Allah. Ya, mereka tahu itu. Enggak kayak musyrikin lokal atau interlokal. Ya, zaman sekarang. Mereka mengucap la ilaha illallah namun enggak tahu konsekuensinya. Memberikan ibadah pada Allah tetap, bahkan lebih gila lagi, lebih parah lagi. Mereka meyakini bahwa zat-zat yang mereka ibadahi itu punya kekuasaan. Punya rububiyah. Memberikan sesaji kepada Dewi Sri karena Dewi Sri yang memberikan rezeki, panen. Ini belas kufurnya itu lebih kafir daripada Abu Jahal. Abu Jahal enggak punya keyakinan kayak begitu. Ya. Paham enggak sini? Nah, kok bisa meyakini ada zat pemberi rezeki selain Allah? Sementara musyrikin Quraisy Allah panggil wa idza qila lahum man yarzuquhum. Kalau kau tanya pada mereka siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka akan jawab Allah. Ya, nah itu di kaidah arba, di kaidah pertama nanti insya Allah kita akan belajar mengenai hal itu, kaidah mengenal tauhid dan syirik. Ya, kemudian dalilnya ialah firman Allah Taala, alhamdulillahi rabbil alamin, yakni as-sana kulluhu lillah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yaitu as-sana, pujian sanjungan hanya untuk Allah. Wal ibadatu minas sana wa minal hamd. Yang namanya ibadah itu bisa berupa sana, pujian, wal hamd dan sanjungan. Ya. Alhamdu itu al yang ada di alhamdulillah, itu al namanya al istighraqiyah. Maknanya bisa al tersebut bisa digantikan oleh kullu. Maksudnya gimana? Setiap pujian, semuanya pujian itu hanya untuk Allah. Makanya Nabi dalam khutbatul hajah memulai apa? Innal hamda lillah. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Ya. Baik. Dibaca lagi San Matan nomor 4. Kullu masih wallahu alam, terus dibaca syarahnya langsung. Rahimahullah taala wa qulu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min zalikal alami. Langsung baca syarahnya dikit itu. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala wa qulu ma siwallahi alamun minal jinni wal insi wal hayawanati wal jibali kulliha awalim. Awalim kulluha awalim. Kulluha awalim. Wa ana wahidun min zalikal alam. Baik, ini dulu. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kullu ma siwallahi alamun. Semua selain Allah adalah alam. Ya. Wa ana wahidun min zalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Alam tersebut apa? Alam maknanya makhluk. Ya. Ya, makhluk. Maka tidak ada seorang pun yang dia mengatakan saya memiliki rububiyah, enggak ada. Semuanya adalah alam. Saya adalah ilah, enggak ada. Kalaupun ada itu ya kedustaan. Sebagaimana Firaun, ana rabbukumul a'la. Ini kedustaan. Itu pun dia pun enggak meyakini. Dalam hatinya dia tahu dia salah. Ya. Mana lagi tadi? Kata Syekh bin Baz maknanya kullu ma siwallahu alam, semua selain Allah adalah alamun. Ya, alam makhluk minal jin, apakah jin, wal ins manusia, hayawanat hewan, wal jibal ya, apa namanya? Gunung-gunung, kulluha awalim. Semuanya lah awalim. Awalim itu sigoh muntahal jumuknya. Kan alam punya jamak, jamaknya mulhaq, jamak muzakkar salim mulhaq. Sebenarnya dia enggak memenuhi syarat ya untuk terpenuhi sebagai jamak mudzakkar salim. Ya, kemarin di pelajaran Jurumiyah saya enggak jelasin ke antum karena belum saatnya itu ya. Masih Jurumiyah kenal mudzakkar salim aja dulu. Ya. Nah, alam itu dia sebenarnya enggak memenuhi syarat untuk jadi jamak mudzakkar salim. Ya. dia bukan sifat, ya. Namun, ya, dimulhakan, digabungkan, mansub, majrur dengan ya, marfu dengan waw. Dan dia punya jamak lagi, jamak yang paling mentok, yaitu jamak sighah muntahal jumu', bagian dari jamak taksir ini, ya. Kalau kata pensyarah Alfiyah, yang namanya ya jamak sighah muntahal jumu' itu adalah nau' min jam'i taksir, bagian dari jamak taksir. Artinya awalim itu paling mentok udah, alam-alam semuanya. Semuanya adalah alam-alam. Semuanya berarti adalah makhluk. Ya. Selain Allah adalah makhluk. Paham sini ya? Berarti semua selain Allah enggak bisa diibadahi. Mereka makhluk. Buat apa diibadahi? Ya. Rasional ya. Sedikit aja gunakan rasionalitas kita untuk mencerna hal ini. Semua selain Allah makhluk. Makanya namanya makhluk tidak berhak diibadahi. Mau diibadahi apa keunggulannya? Bisa menciptakan? Enggak. Malah diciptakan. Ya. Malah diciptakan. Ya. Maka kalau begitu buat apa diibadahi? Untuk apa? Kita hanya beribadah kepada Zat yang maha sempurna dalam penciptaan. Dia menciptakan semua. Berkuasa atas semua. Ya, dan seterusnya. Terus lanjut Isan putnot nomor 5 apa itu? Maqala Syekh rahimahullah taala wa nawahidun min zalikal alami alladhi khalaqahu Allah wa awjadahu wajibun alaihi ta'atuhu fa'ala jami'il alamin. Itu dibaca footnote-nya dulu dong. Nomor 5 footnote-nya apa? Ya. Oh udah ya. Terus fa'ala jami'il alamina minal mukallafina minal jinni wal insi an yuti'u Allah wa rasulahu wa yuwahhiduhu jalla wa ala wa hakadha al malaikatu alaihim an ya'budu Allah wahdahu wa li hadha qala ta'ala anil malaikati la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa qala ta'ala la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Baik. Wa ana wahidun min dhalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut, dari makhluk tersebut. Ya, ana wahidun min dhalikal alami alladhi khalaqahu Allah wa awjadahu. Aku adalah bagian dari alam tersebut yang Allah telah menciptakannya. Wa aujadah sama ya. Maknanya khalaqahu aujadahu. Wajibun alaihi ta'atuhu, yang wajib atasnya untuk mentaatinya. Ya. Bagi atasnya itu atas orang yang Allah ciptakan untuk mentaati Allah. Ya. Fa'ala jami'il alamin, maka kewajiban bagi seluruh alam minal mukallafin, dari seluruh kalangan mukallaf. Mukallaf itu isim maf'ul ya. Dari wazan apa? Kallafa yukallifu takrifan. Artinya apa sih? Pembebanan. Orang yang dibebankan. Syariat maksudnya. Siapa itu? Ya. Akil, orang yang berakal. Ya. Apalagi? Baligh, orang yang sudah baligh. Ya. Dia berakal dan baligh. Maka Allah apa namanya tadi? Maka kewajiban bagi seluruh kalangan mukallafin, orang yang berakal dan sudah balik, minal jin, dari kalangan jin, wal ins maupun manusia, ayuti Allah wa rasulah, untuk mentaati Allah dan rasulnya, wa yuwahhiduhu, dan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah jalla wa ala maksudnya apa? Mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak beribadah kepada selainnya. Wa hakadha al malaikatu alaihim, demikian pula malaikat alaihim, wajib bagi mereka ayya'budullaha wahdah, untuk beribadah kepada Allah semata. Wa li hadha, oleh karena itu qala Allahu, Allah berfirman taala ya, anil malaikah, tentang para malaikat ya, sifat-sifat malaikat Allah sebutkan, la ya'sunallaha ma amarahum, Mereka tidak pernah ya'sun. Aso ya'si. Ya. Apa maksudnya? Bermaksiat, mendurhakai, tidak mentaati. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Ya. Tidak pernah tidak mentaati Allah, ma amarahum, atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'alun, dan mereka melakukan, ma yu'marun, apa saja yang mereka diperintahkan dengannya. Mereka melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Ini sifat malaikat. Ya, hamba Allah yang taat, tidak pernah bermaksiat. Allah Ta'ala berfirman, la yasbikunahu bil qaul, mereka malaikat tidak pernah yasbikunahu, mendahulinya. Mendahului siapa? Mendahului Allah. Bil qaul, dengan ucapan, wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka ya'malun, melaksanakan amrihi, perintah Allah. Ya'lamu, dan Allah mengetahui, ma baina aidihim, apa-apa yang ada di ya baina aidihim, di depan mereka, wa ma khalfahum, maupun di belakang mereka. Wala yasfa'una, dan mereka, para malaikat, tidak dapat memberikan syafaat, illa liman irtada, kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Siapa itu orang-orang yang Allah ridhoi? Ahli tauhid. Nah, karena malaikat nanti termasuk diantara hamba-hamba Allah yang bisa memberikan syafaat kepada kaum mukminin di akhirat kelak. Ya. Tentunya dengan izin dari Allah. Ya, malaikat, para nabi, para rasul, ya, para wali, anak-anak kecil kaum muslimin yang wafat sebelum balik, memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka yang mukmin. Ya, mukmin yang gimana? Hatta yang maksiat sekalipun. Yang penting mukmin, enggak bawa dosa kesyirikan, bertauhid dan mengerjakan sholat. Ya. Bawa dosa berzina, minum khamr, itu bisa mendapatkan manfaat dari syafaat makhluk-makhluk Allah. Tentu setelah dapat izin dari Allah. Nah, inilah syafaat musbatah. Syafaat yang ditetapkan. Ya, sang pemberi syafaat diberi izin oleh Allah, yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah. Diridhoi apa? Amalan dan perbuatannya yang tidak pernah melakukan pembatal keislaman. Ya, maka musyrikun, kuburiyun itu ngarep kalau mereka minta syafaat, enggak ada. Apalagi mereka minta syafaatnya kepada makhluk. Ya, kepada makhluk. Wa bi Abdul Qadir Jalani, beri syafaat pada kami. Isfa'alana, isfa'alana. Ya. Syafaat itu milik Allah semuanya. Qulillahi syafa'atu jami'a, katakanlah milik Allah syafaat itu semuanya. Ya, minta sama Allah. Minta syafaat kepada selain Allah itu syirik akbar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mana lagi tadi? Ya, wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka musyfiqun sangat berhati-hati karena khasyatihi, karena kekhawatiran mereka, ketakutan mereka kepada Allah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Terus lanjut Ihsan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa idza qila lak bima 'arafta rabbaka faqul biayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal araduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Ayo. Ya. Sudah ya? Mana sekarang pesan? Pertanyaan nomor 6. Ya. Wa idza qila laka, apabila ditanyakan pada Anda, qila laka ayyuhal muslimu, wahai muslim, bima arafta rabbaka, dengan apa Anda mengenal Rabb Anda, allazi anta ta'buduhu, yang Anda beribadah padanya. Ya. Bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya. Faqul, maka jawablah, ya, araftuhu bi ayatihi, aku mengenal Allah dengan ayat-ayatnya. Ya. Al-ayah secara bahasa itu al-alamah. Alamah, ayat secara bahasa lugatan maknanya alamah. Nah, itu maksudnya apa? Tanda-tanda. Nah, ayat Allah itu ada dua, kauniyah dan syariyah. Kalau kauniyah, makhluk-makhluk Allah, langit, gunung, bumi, matahari, bulan. Kalau syariyah, ayat wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nah, nabi ayatihi dengan ayat-ayatnya, wa makhlukatihi dan makhluk-makhluknya. Nah, bi ayatihi al-alamah adalah alaih, dengan tanda-tanda yang menunjukkan kepadanya. Jadi semua tanda-tanda kekuasaan, tanda makhluk-makhluk inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa? Langit tanpa tiang itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati bighairi imadin kama tarawunha. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Tuh Allah hendak memberitahu kepada kita, Rabb kita adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit tanpa imad, tanpa tiang. Kama tarawunha, sebagaimana yang kalian lihat. Tuh Allah hendak menunjukkan kepada kita, Rabb kita adalah Allah. Ya, Rabb kita adalah Allah yang telah ya menciptakan banyak hal. Makanya dalam segala sesuatu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam pepatah disebutkan, fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Ya. Dalam segala hal terdapat ayatun, tanda-tanda kekuasaan lahu untuknya bagi Allah. Tadullu yang ini menunjukkan annahul wahidu, bahwa dia adalah Esa. Faza, kenapa Faza? Ngobrol sama si Nabil. Bisa duduknya. Sini, Faza. Dari tadi udah enggak puas kita ngobrol bareng di TPU. Sini. Bisa, awak mejanya ke sini, Faza. Mana lagi tadi? Hah? Oh iya. Faqul arabtuhu bi ayati wa makhluqatihi ay bi ayatihi al-katsirah, dengan ayat-ayatnya yang sangat banyak. Talik belum baca. Hah? Talik belum baca. Libur matanya. Oh, belum dibaca ini. Libur matanya dong. Oh. Gantian yang baca. Siapa? Nugraha. Udah lama Nugraha enggak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih rahimahullahu taala, wa idza qila laka ayyuhal muslimu bima arafta rabbak alladhi anta ta'buduhu faqul araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi ay bi ayatihi al-katsirati wa bi makhluqatihi al-'azimati allati tadullu ala annahu rabbul 'azimu wa annahu al-khallaqul alimu wa annahu al-mustahiqqu li an yu'bada wa annahu alladhi yakhluqu ma yasha'u wa yu'ti wa yamna'u wa yanfa'u wa yadurru bi yadihi kullu shay'in subhanahu wa ta'ala fa huwa al-mustahiqqu bi an na'budahu bi ta'atihi wa du'aihi wa istighatsatihi wa sa'iri a'malina wa ibadatina karena Allah khalaqana li hadza. Terus lanjut, qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa hadhihi al ibadatu wa hadhihi al ibadatu hiya tauhiduhu wa ta'atuhu wa ittiba'u syari'atihi wa ta'zimu amrihi wa nahyihi qawlan wa amalan. Baik. Jazakallah khairan. Wa ya. Hai. Ya. Faqul, dengan apa Anda mengenal Rabb Anda? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Tadi ya saya sudah sebutkan ayat itu ada dua, ayat kauniyah berupa makhluk, ayat syar'iyah yaitu apa? wahyu Allah yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Nah, baik. Nah, karena kenapa disebut ayat kauniyah itu makhluk? Ya, karena ayat itu maknanya adalah alamah, tanda, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Ai bi ayatihi wa makhluqatihi, bi ayatihi al-katsirah, dengan ayat-ayat yang banyak, wa makhluqatihi al-azimah, dan makhluk-makhluk Allah yang agung, yang besar. Ya, allati tadullu ala annahu rabbul alamin, rabbul azimu, yang menunjukkan bahwa dia adalah rabbul azimu, rabb yang maha agung. Wa annahul khallaqu, khallaq. Ya. Khallaq itu sigha muntaha, sigha apa? Sigha mubalaghah dari khaliq. Khaliq isim fa'il, mubalaghahnya khallaq. Sama kayak razik yang memberi rezeki, isim fa'il dari razaqo yarzuqu. Mubalaghahnya razaqo. Mubalaghah enggak sekedar memberi rezeki aja, tapi maha-maha pemberi rezeki. Orang kafir aja dapat rezeki. Enggak putus-putus orang kafir. Bahkan rezeki orang kafir banyak lancarnya. Rezeki kaum muslimin juga, kaum mukminin juga banyak lancar, cuman kita itu paham rezeki itu cuma fulus itu. Ya. Di Syarah Aqidah Al-Wasithiyah Syekh Al-Harras, Syekh Yasin Al-Adni rahimahullah, ya. Itu menyebutkan taksim pembagian dari rezeki. Rezeki itu ya. Ada berupa makanan, minuman, harta, kesehatan, itu rezeki. Nah, yang paling berharga rezeki itu ilmu agama, iman, amal soleh, taufik. Itu rezeki yang paling berharga. Apa artinya punya kesehatan, punya uang, punya kemewahan, namun gak dapat rezeki berupa ilmu agama? Hah? Bodoh dia. Ke hewan ternak, balhum adol sabila, lebih sesat lagi, ya, lebih sesat pada hewan ternak. Makanya ini anugerah besar. Kalau dapat ilmu agama, dapat iman, dapat taufik untuk beramal, itu rezeki yang luar biasa. Ya, Nabi sering berdoa, ya, bahkan dalam doa dia duduk di antara dua sujud, Rabbi Firli Warhamni. Apalagi warzuk nih, berikanlah rezeki padaku. Nabi berdoa tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Realitanya ternyata Nabi pernah kelaparan, ya. Kelaparan keluar rumah, lapar di rumah enggak ada apa-apa. Abu Bakar juga kelaparan, Umar juga kelaparan. Masing-masing nyebutin ngegantung perutnya dengan batu supaya gak lapar sekali. Saya gak kebayang itu kelaparan sampai gantungin perut dengan batu. Saya gak tahu gambaran itu kayak gimana, karena saya belum pernah kelaparan sampai kayak gitu. Siapa diantara antum yang pernah kayak gitu? Ini Nabi loh, sahabat-sahabat Umar Abu Bakar. Mungkin muslim pernah kayak gitu. Gak percaya juga saya. Antum makannya paling banyak kok. Enggak ya, gak paling banyak. Enggak. Ya, saya enggak dapat ngebayangin kayak gini nih, ya Allah. Ternyata Nabi kelaparan. Sahabat yang mulia Abu Bakar, yang mulia lagi Umar kelaparan. Tiga manusia yang mulia kelaparan. Apa Nabi enggak dapat rezeki? Dapat. Iman, amal soleh. Ini rezeki yang paling berharga. Makanya kata Rasulullah SAW, innallaha yu'ti hadihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Orang kafir tidak Allah cintai. Ya. Wa innama yu'ti din liman yuhibbu. Namun Allah hanya memberikan agama kepada orang yang Allah cintai. Kalau Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, Allah pahamkan agama. Nah. Ya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan buat dia, Allah berikan pemahaman agama buat dia. Wah, rezeki besar. Rezeki besar. Ya. Ini sama Bima, udah paham belum bab ma'rifati alamatil irob, irob nasab, irob khofat, irob rofa, irob jazm, udah ngerti? Sebelumnya kan enggak ngerti. Rezeki bukan. Patut disyukuri. Para ulama mengatakan syukur terhadap ilmu apa? Diamalkan. Ya. Dan syukur dari amal apa? Ziyadatul ilmu. Nambah lagi ilmunya, belajar lagi berarti. Mensyukuri amal, belajar lagi. Ya. Setelah belajar, dapat ilmu, syukurnya gimana? Diamalkan. Ya, Allah itu kita ini gimana itu diamalkan? Ya dipraktekkan, Pak. Ya. Baik, ini penting ya. Ada pun orang kafir yang ngerti ini itu buat apaan? Ya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu ngerti tentang urusan dunia, namun urusan akhirat mereka lalai. Itu orang kafir itu. Allah sebutkan hal itu di surah Ar-Rum. Ya, bahkan Nabi SAW menyatakan, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya wa jahil bil akhirah. Allah memurkai, membenci ya, orang yang alim di dunia, yang mengerti tentang ilmu dunia tapi bodoh tentang perkara akhirat, itu Allah murkai. Nah, Allah benci orang kayak gitu. Untuk dunia semangat belajar, untuk akhirat enggak ada. Itu Allah benci, Allah murkai. Allah musta'an. Ya, jadi rezeki itu kayak begitu. Ya, jangan cuma dipahami rezeki itu dalam bentuk fisik. Ya. Tiba-tiba hari Jumat besok dapat rezeki dari Umur Rosyid nasi uduk gratis. Ya gitu ya. Dapat ya berbungkus-bungkus. Nah, dapat rezeki ya. Siapa yang bawa kemarin Pak Harudin anda lihat? Oh. Apa tuh Pak Harudin? Gratis Ustaz dari Umur Rosyid. Antum dapat, anak enggak tuh. Kalau anak Umur Rosyid beli loh. Bayar ceban. Menggorengan pat. Antum gratis, anak enggak. Rezeki itu buat antum. Tapi rezeki yang paling besar itu bukan itu. Ya, rezeki yang paling besar iman. Itu. Ya, apa lagi? Ilmu agama. Taufik untuk mengamalkan ilmu. Itu rezeki yang paling besar. Jangan dipahami cuma ya fulus, kesehatan ya. Ya badan sehat tapi tiap hari maksiat, buat apaan? Ada orang tiap hari sakit tapi selalu taat. Wah, yang mana yang mending? Mending sehat taat ya. Ya, kalau dikasih opsi mending sehat taat, tapi mana yang lebih berkualitas? Yang sehat yang sakit lebih bertahan. Ya. Tapi barakallahu fiik. Yang paling parah yang mana? Udah sakit, maksiat lagi. Nah, itu parah itu. Hah? Bukannya penggugur dosa itu, Mas. Nah. Allahu musta'an. Mana lagi tadi? Ya, sekarang mana? Udah dibaca semua manugrah tadi. Udah diterjemahin belum? Yang mana yang belum diterjemahin? Wa annahu khallaq, Allah lah maha pencipta, al-alim. Kok bisa jadi kerjeki ya? Dari khallaq. Tadi rozak ya. Wa annahu mustahiku li ayyubada, dan Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa annahu alladhi yakhluqu ma yasha'u, Allah lah yang menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Wa yu'ti, Allah memberikan. Wa yamna'u, mencegah, tidak memberi. Wa yanfa'u, wa yadurru, Allah yang memberikan manfaat, memberikan mudarat. Biyadihi, di tangan Allah lah kullu syai'in, segala sesuatu subhanahu wa ta'ala. Fahuwal mustahiku an na'budahu, maka Allah lah yang berhak untuk kita beribadah kepadanya. Bita'atihi, dengan mentaatinya. Wa du'aihi, berdoa kepadanya. Wa istighosatihi, beristighosah kepadanya. Istighosah, paham gak istighosah? Tolabul ghaus, mananya? Minta pertolongan di kala genting. Paham sini? Minta pertolongan di kala genting, yang itu tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah. Nah, Nah, kalau ternyata orang tersebut bisa mengabulkan, itu bukan ibadah dan bukan syirik. Ya, baik. Mana lagi tadi? Wasairi amalina, dan seluruh amalan-amalan kita, wa ibadatina, dan ya, ibadah-ibadah kita. Ya, seluruh amal dan ibadah, Syekh, ya, memisahkan amal dan ibadah. Artinya amalina, ini amal-amal kita apa aja kita niatkan untuk Allah. Ya. Hatta tadi si Pajak dan Nabil lari gitu. Lari tiap sore. Ya, Muslih lah juga lari ya, kadang-kadang ya. Nah, istiqomah Muslih. Ya. Hatta antum main futsal, aktivitas kan? Ya. Kalau antum niatkan itu untuk ya. Untuk apa? Ya. Untuk menopang ibadah kepada Allah, karena dengan sehat ibadah lancar kan gitu. Coba kalau antum sakit, ya, bengek aja seminggu, ya, tahu bengek? Nah, seminggu bengek, seminggu sakit, udah daras nggak lancar, ya nggak? Kayak Herlin tuh kemarin sepekan sakit, kan nggak lancar langsung, ya Herlin. Makanya ketika antum olahraga niatin untuk ya menjalankan ketaatan pada Allah. Bisa bernilai ibadah enggak? Bisa, orang kafir olahraga, antum olahraga. Ya, yang bedain apa? Niatnya. Orang kafir olahraga buat sehat. Kalau sehat biar lancar cari duit, gitu dia. Ya, tapi kalau faza ya olahraga biar apa? Biar bisa main futsal hari Ahad. Ya, untuk diniatkan ibadah pada Allah. Iya, Riyadi ya. Ini antum ahlu mager kelihatan ini. Futsal enggak mau, lari enggak mau, maunya apa nih anak ini? Aduh. Magernya dia nih Pak Parji nih. Mana lihat kalau futsal Riyadi enggak ada ya. Lari sore Riyadi enggak ada ini. Ini ahlu mager anda udah lihat nih orang-orang ini. Hah? Dua hari lari satu yang nggak ada lari apa tuh? Lari dari kenyataan. Lari mana di pagar sakan sampai pos? Aduh, di absen deh Pak Fardi nih, siapa yang mager-mager? Aduh. Hah? Itu kakak absennya dia? Allah Ustaz. Aduh, bisa aja lagi alasannya pas dia larian yang gak ada. Ada bicycle sama si Yudi ya. Keliling-keliling Cibitung. Nah. Mana lagi tadi? Di anallaha khalaqana lihada, karena Allah menciptakan kita untuk ini, untuk ibadah. Ya, ini kan kita udah belajar nih usul salasah nih. Boleh dong saya tanya, Johar, karena Allah menciptakan kita untuk ini, untuk ibadah, apa ayatnya Johar? Ayat Allah menciptakan kita untuk ibadah. Masya Allah. Ya, ada di pelajaran Kitab Tauhid kemarin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wah, ayatnya ada di sini di bawahnya. Terang aja ada. Bisa aja jauh hari ini. Ya, dan firman Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Hadhihi al-ibadatu hiya tauhiduhu. Ya, ibadah ini ialah mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah dalam ibadah, ta'atuhu mentaatinya, wattiba'u syariatihi, mengikuti syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimu amrihi wa nahyihi qaulan wa amalan, mengagungkan perintah dan larangannya baik secara amalan maupun perbuatan. Ya. Terus baca lagi Nugraha, matan nomor berapa tuh? Nomor 8. Ya, baca Nugraha. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Qawluhu ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi yughshi al-layla wan nahara yatlubuhu hasitan يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بجا شرحنا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كل هذه تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. يأتي الليل يأتي الليل بظلامه ويذهب النهار بضيائه ثم يجيء النهار ويذهب الليل. وهذه الشمس تطلع على الناس في الدنيا كلها وينتفعون بها وهذا القمر كذلك وغير هذه من الآيات العظيمة كالأرض وما فيها من جبال أو أنهار أو بحار أو أشجار أو حيوانات وهذه السماوات التي يروها الناس كلها من آياته الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة. ولهذا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات بل اعبدوا الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى وهو المستحق بأن يذل له بأن يذل له العبد ويخضع له نعم معطوف kepada يذل منصوب بأن ويطيع أوامره وينتهي عن مناهيه سبحانه وتعالى تعظيما وتقديسا له خوفا منه ورغبة فيما عنده. طيب kalimatan dulu kita bacakan. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala wa min ayatihi, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah siang dan malam, wasyams wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud pada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, dan beribadalah, sujudlah pada Allah yang telah menciptakan itu semua jika kalian beribadah benar beribadah padanya. Ya, di syarah Syekh bin Baz menjelaskan mengenai ayat ini. Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyams wal qamar. Ini ayat apa nih? Ayat kauniyah apa ayat syariah? Kauniyah, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena ayat itu maknanya alamah, ya, tanda. Siang, malam, matahari, bulan. Siang, malam, matahari, bulan. Baik. Banyak lagi, gunung, langit, dan seterusnya. Kullu hadhihi tadullu ala annahu rabbul alamin. Semua ini menunjukkan bahwa dialah Allah rabbul alamin. Wa annahu al-khallaqu al-alimu. Bahwa dialah Allah yang maha pencipta, al-alim, yang maha mengetahui. Ya, ya'ti al-laylu bidhulamihi, malam datang dengan kegelapannya. Wa yadhabu an-naharu bidiyaihi, ya, kemudian siang hilang dengan cahayanya. Tsumma yaji'u an-naharu, ya, kemudian siang pun datang. Wa yadhabu al-laylu, malam pun pergi. Silih berganti gitu aja terus sampai hari kiamat kelak. Wa hadhihi syams, dan matahari ini tatlu, ya, terbit dia. Alan nas, menyinari seluruh manusia di dunia ini. kulluha yantafi'una biha, semua manusia ini, semua makhluk bahkan, yantafi'una biha, mereka semuanya ini mengambil manfaat dari matahari tadi. Ya, ya. Kalau enggak ada matahari, alam ini gimana coba? Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh enggak? Ya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Lagi musim corona, orang-orang pada berjemur. Ya, memanfaatkan ya, matahari, sinar matahari yang bermanfaat untuk tubuh. Ya. Wa hadzal qamaru kadzalik, dan bulan juga demikian. Wa ghairu hadhihi min al-ayati al-azimah, dan yang lainnya dari ayat-ayat yang azimah, yang agung. Al ardi wa ma fiha, semisal bumi dan apa-apa yang di dalam bumi. Min jibal, berupa gunung-gunung. Wa anhar, anhar jamak dari nahrun, ya, apa namanya, sungai-sungai. Wa bihar, jamak dari bahrun, ya, lelautan. Wa asjar, jamak dari apa, syajarun, pohon pepohonan. Wa hayawanat, dan apa namanya, ya, wa asjarin, kok jadi asjarun sih. Wa annaha, wa anharin min jibalin, wa anharin wa biharin wa asjarin wa hayawanatin, hewan-hewan. Hadhihi samawatu allati yarahan nasu, dan juga langit ini, langit-langit yang dilihat oleh manusia. Kulluha min ayatihi, semuanya dari diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Adallati ala azamatihi, yang menunjukkan akan keagungan Allah. Wa annahu rabbul alamin, dan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Wa annahu al-khallaqu, wa Allah lah sang maha pencipta. Al-alimu, yang maha berilmu, maha mengetahui. Wa annahu al-mustahiqu lil-ibadati, Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Wa lihada qala, oleh karena itu Allah berfirman. Wa min ayatihi, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, al-lail wa nahar, siang, wa syams wal qamar, matahari, bulan. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar. Setelah Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya, rububiyahnya, Allah berdalil ya dengan itu semua untuk uluhiyah. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, tapi sujudlah kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, yani la ta'budu hadhihi al-makhluqati, yaitu janganlah kalian beribadah kepada makhluk-makhluk ini. Bali'budu, bahkan beribadahlah. Alladzi khalaqaha, kepada zat yang telah menciptakannya. Wa aujadaha, yang telah mengadakannya, menciptakannya. Subhanahu wa ta'ala, itu Allah. Wa fahuwal mustahiqqu, maka Allah yang berhak. Bi ayyadilla lahu al-abdu, ya, agar hamba, Allah yang berhak, hamba tunduk kepadanya, ya, merendahkan diri kepadanya. Wa yakhda'u lahu, wa yakhda'a lahu, ya, dan tunduk kepadanya. Wa yuti'a awamirahu, mentaati seluruh perintahnya. Wa yantahiya an manahihi, dan berhenti dari segala larangannya. Ta'ziman wa taqdisan, berhenti dari larangan Allah karena mengagungkan dan mensucikan Allah. Ya, lahu, kepada Allah. Kalau orang berhenti dari larangan Allah bukan karena takut kepada Allah, bukan karena mengagungkan Allah, bukan karena ingin mensucikan Allah, enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya. Misal orang yang meninggalkan zina karena ya takut di apa namanya, digerebek, ya, maka enggak ada pahalanya. Wa khaufan minhu, takut karenanya. Wa raghbatan fi ma indah, dan berharap atas apa-apa yang ada di sisi Allah. Tapi cukup sampai sini. Ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta subhanak. Ya. Santri semuanya siap-siap setoran hafalan. Ya, masing-masing setoran. Ya, dan ada yang ngomong saya sini. Ayo, ke temannya masing-masing. Temannya nyimak. Ya. Baik. Ah, Ihsan, antum belum setoran. Sini, Ihsan. Hey, Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. wahidun. Pikir-pikir restoran di Paris. Mujahid, Mujahid, setoran nama si Hanif. Terus. Chandra, Chandra, setoran sama Ustaz Abdurrahman nanti. Hah? Sama Ustaz Abdurrahman. Hanif, Hanif, Hanif, sama Ustaz Abdurrahman. Antum setara sama Ustaz Abdurrahman. Mujahid juga Ustaz Abdurrahman. Para takshawhu. Thank you. Terima kasih.